بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ما زلنا في التوكل إلى أن قال ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع فلهذا اختاروا الغربة Kita masih menjelaskan mengenai tawakkul atau tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Kata beliau rahimahullah, dan harus bagi seorang santri untuk memperpendek hubungan atau mempersedikit segala kaitan yang berkaitan dengan dunia atau materi biqadril wus'i sebisa mungkin. Falihada, oleh karena itu para ulama dahulu ikhtaru, mereka itu memilih al-ghurbata, keasingan atau menjauh dari banyak manusia, dengan maksud tujuan supaya tidak ada kaitan dengan mereka. Wala budda min li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi. Dan harus bagi seorang yang mencari ilmu itu untuk menanggung beban, kesulitan dan kesusahan. Fi safri ta'allumi, fi safari ta'allumi, di dalam perjalanan belajar. Ai fi safari al-kaini li ajli ta'allum, maksudnya di dalam perjalanan yang untuk belajar. Kama qala Musa alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Musa alaihi salam, fi safari ta'allum, ketika dia belajar berjalan atau mengadakan perjalanan untuk belajar. Walam yunggul anhu dhalika fi ghairihi, dan tidak dinukil darinya dalam hal itu selain pada dirinya, selain pada safar ta'allum, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad laqina min safarina hadha nasoba, kami telah mendapatkan di dalam perjalanan kami ini kesulitan demi kesulitan. Nah, jadi si mu'alif rahimahullah memberikan himbauan kepada kita supaya kita semuanya berhasil di dalam mencari ilmu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita sekarang ini sudah berada di dalam tingkatan yang paling tinggi, tidak ada satu tingkatan pun yang lebih tinggi daripada tingkatan kita. Dan apa yang akan kita duduki kedudukannya kelak setelah kita menjadi ulama, tidak ada tingkatan yang melebihi kedudukan mereka. Sungguh beruntung kita karena telah mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah untuk menjalaninya. Akan tetapi, kata beliau, untuk menuju kepada derajat ulama itu tidak mudah. Banyak terjalannya, banyak halangan-halangannya. Oleh karena itu di sini dikatakan, supaya kamu berhasil, nasihat daripada seorang guru kepada muridnya, seorang kekasih kepada kekasihnya, yaitu hendaknya sedikitkanlah segala kaitan dan hubungan yang berkaitan dengan materi. Jadi jangan sambil belajar sambil dagang, sambil belajar sambil berusaha untuk mendapatkan materi, tidak. Nggak boleh itu dilakukan kalau kita ingin berhasil. Kenapa? Maja'alullah min qalbaini fi jawfin wahid. Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam satu wadah manusia, itu enggak pernah. Yang namanya materi dengan ilmu itu adalah dua hal yang bertolak belakangan. Dua hal yang saling bertentangan. Sama seperti dua istri yang dimadu, kalau kita merelakan yang satunya pasti marah. Begitu pula antara dunia dan akhirat dan ilmu itu tidak saling bertemu. Belajar ilmu, ya belajar ilmu. Kalau belajar ilmu, ya harus putuskan hubungan dengan dunia. Sama sekali jangan sampai terkait hati kita dengan urusan materi. Yakinkanlah dalam diri kamu bahwasanya segala macam ucapan, baik itu datangnya dari seorang cendekiawan, sejahrawan, maupun siapapun juga, maka pasti kenyataannya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kecuali ucapan Allah dalam firman-Nya, ucapan Nabi Muhammad dalam hadisnya, maka tidak mungkin akan meleset, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput. Pasti terjadi. Di mana untuk menguatkan batin kita, untuk menguatkan keyakinan kita dan keimanan kita yang berkaitan dengan urusan kita sekarang maupun kelak, adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya, tapi semua ucapannya bersambung dengan wahyu. Artinya apa? Enggak mungkin bohong. Gak mungkin meleset, gak mungkin salah, gak mungkin luput. Apa itu? Innallaha takaffala li talibil ilm fi rizqihi. Sesungguhnya Allah menjamin bagi orang yang mencari ilmu itu dalam rizkinya. Al-Habibullah Haddad mengomentari hadis ini dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah. Hadza takaffulun khas ba'da takaffulin am, yakni annallaha yazidu fi taysir wa mujanabatil ulfa wal kulfah. Jadi bukankah Allah Ta'ala itu menjamin setiap rezeki daripada hamba-hambanya dan makhluknya? Iya, tapi maksud daripada hadis ini adalah jaminan khusus di atas jaminan yang umum. Kalau jaminan yang umum semuanya dijamin, tapi di sini adalah jaminan yang khusus, yaitu jaminan di atas jaminan gitu. Artinya kata Ibnu Haddad, lebih dimudahkan mereka mendapatkan rezeki, lebih digampangkan mereka mendapatkan rezeki, lebih tidak ada kesulitan mereka itu dalam rangka mendapatkan rezeki. Itu maksudnya hadis Nabi tersebut. Berarti apa? Beruntung kita, alhamdulillah. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan, jangan kamu ada hubungan dengan materi, dengan dunia. Sambil belajar, sambil bisnis, ngapain? Sambil belajar, sambil dagang. Sudah dilarang dagang di pondok, dagang. Coba-coba dagang dan sebagainya. Jangan, bukan urusan kita itu. Dagang itu urusan mereka-mereka ahli dunia. Urusan kita bukan dagang, urusan kita dagang akhirat. Cari pahala sebaik-baiknya, menyebarkan syariat Nabi sebanyak-banyaknya. Jadi supaya apa? Kita mendapatkan ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita boleh meneliti, kalau kita boleh mentelaah apa yang terjadi kepada orang tua kita antara sebelum kita belajar ilmu agama ini dengan setelahnya, itu berbeda sekali. Dan itu bisa ditanyakan kepada mereka, para orang tua kita. Jadi mereka itu mendapatkan dunianya itu untuk membuat bayaran kamu, dibuat uang jajan kamu, dan sebagainya, itu lebih mudah. Lebih mudah untuk mereka dapatkan. Ketimbang sebelum kamu belajar ilmu agama ini. Ini sudah jaminan Allah SWT. Ambil satu contoh, salah satu daripada guru kalian, Ustaz Hasan Basri. Dia dulu waktu belajar itu umurnya mungkin 9 tahun masuk ke pondok. Dari mulai kecil sampai sekarang. Dia termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Dari mulai kecil sampai sekarang ada di pondok. Sampai mati di pondok. Nah, usahakan kamu jadi seperti itu. Walaupun bukan di pondok sini. Kalau pondok sini berarti dapat jodohnya di sini gitu. Kalau nggak dapat jodoh di sini, berarti kamu buat pondok nanti di sana. Jadi biar matinya juga di pondok. Nggak ada yang lebih mulia daripada itu, nggak ada. Nggak ada yang lebih mulia daripada pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Dengan mudahnya mereka mendapatkan bisyarah. Dengan mudahnya mereka mendapatkan kabar gembira. Dengan mudahnya mereka itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang telah merasakannya, kenikmatan itu nggak bisa ditukar dengan apapun juga. Beruntung mereka, dan beruntung kalian yang akan menjadi seperti mereka. Jadi jangan sama sekali condong kepada dunia. Dunia ikut, gak bakal mana-mana. Dalam hati kita gak ada dunia. Dalam hati kita hanyalah ada Allah dan Rasulnya saja. Keluarga tidak ada, harta tidak ada, apapun tidak ada di dalam hati kita. Keluarga di tangan kita, harta di tangan kita, sehingga apapun yang terjadi pada mereka tidak mempengaruhi akan keimanan dan ketakwaan kita. Itu maksudnya. Tapi kalau sudah dalam hati kita, beradanya mereka sulit untuk kita menghindarinya dan menjadi fitnah bagi kita nanti. Belajarlah kalian untuk demikian. Kenapa? Kita tidak ikut memiliki. Ngapain masuk ke dalam hati? Kita tidak ikut memiliki. Untuk apa kita meletakkan dalam hati? Faham? Keluarga kita, milik kita. Bukan milik Allah. Jangan pun keluarga kita. Kita sendiri bukan milik kita kok. Kita milik siapa? Allah. Dengan sesuai dengan firman Allah Taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kami, kenapa dikatakan kami semuanya? Karena kami semuanya, anggota badan kami, roh kami, hati kami, semuanya, keluarga kami, harta kami, semuanya, kita nggak memiliki apapun juga. Buat apa taruh dalam hati? Kalau bukan milik kita, taruh dalam hati, ngapain? Lebih baik taruh di tangan. Nah, di tangan itu gak terlalu dipikirkan. Yang dipikirkan selalu itu adalah Allah dan Rasulnya. Bas, tidak ada yang lain. Sehingga, kalau demikian, jalannya ke depan itu lebih mudah. Tidak terlalu sulit. Anak mau jatuh, harta mau hilang, itu sudah biasa. Kenapa? Bukan milik kita. Sedih-sedih, ya Allah, sedih kesiannya. Itu harta hilang. Tapi gak sesedih kalau milik kita sendiri. Kita misalnya milik, kita memiliki handphone yang mahal ini. Hilang, sedih. Sedih mana? Kalau seumpama handphone ini miliknya orang lain, lalu hilang. Dan milik kita yang hilang. Sedih mana? Sedih milik kita. Kalau kita sedih karena orang lain, itu bagus, tanda iman. Tapi sedihnya gak sesedih kalau kita yang memiliki barang itu, yang hilang itu. Itu loh maksudnya. Jadi semuanya itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi jangan engkau jadikan, kalian jadikan harta maupun keluarga dan dunia itu berada dalam hati. Tapi biarkan di tangan. Jangan dalam hati. Allahumma ij'al dunyana fi aidina la fi qulubina. Jadikan dunia kami ya Allah di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Sehingga kami tidak berpengaruh. Iman, takwa tidak berpengaruh karena harta. Nah, lihat bagaimana kegigihan dan kekuatan iman daripada seorang Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau sedang memberikan mau'idhah di dalam majelisnya. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan dengan membawa anaknya yang baru lahir, masih merah, bayi. Tiba-tiba bayi yang mau dimandikan mungkin maksudnya ketumpahan air panas. Sehingga saat itu juga langsung meninggal dunia. Apa kira-kira yang akan terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tentunya dia akan marah. Ini anak baru dilahirkan. Bayi yang masih merah. Tapi dia bermujahadah dengan mengingat sebuah ayat wal kadzimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan marah, orang yang selalu maafkan pada manusia. Orang, dan ketahuilah bahwasanya Allah lebih cinta dan dekat kepada orang-orang berbuat baik. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Galu wahai budak perempuan, jangan kau takut, engkau merdeka karena Allah SWT. Bukan disiksanya, diberikan sanksi, tapi justru diberikan kemuliaan dengan merdeka. Nah, ini keadaan orang yang di dalam hatinya tidak ada keluarga, tidak ada harta. Itu maksudnya. Oleh karena itu, maka ilmu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya berada dalam hati. Kenapa? Ada kaitannya Allah dan Rasulnya. Artinya, kita mengagungkan. Ini kitab, taruh di atas kepala. Ini kitab yang mendekatkan kita pada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya ada dalam hati. Semua yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya ada dalam hati. Tapi kalau selain daripada keduanya, tidak. Tidak ada dalam hati. Nah, itu maksudnya. Dengan cara sedemikian, kalian itu akan menjalani kehidupan kelak dalam keadaan lebih enteng, lebih mudah. Kenapa? Setiap orang dari kita, siapapun dia, mau seorang alim, seorang talibul ilim, seorang konglomerat, seorang apapun dia, statusnya sebagai apapun, maka ketahuilah, tambah ke depan, tambah sulit kehidupan. Tambah ke depan, tambah banyak muskilahnya. Tambah ke depan, tambah banyak problemnya. Jangan pernah berangan-angan dan bermimpi. Ke depan tambah enak hidupnya. Ke depan tambah jauh dari permasalahannya. Enggak. Tambah depan, tambah banyak ujiannya. Karena maksud daripada kehidupan kita adalah untuk diuji. Untuk dicoba. Supaya kita mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah maksud ciptaan Allah terhadap manusia di dunia ini. Oleh karena itu kita lihat sebagai pemberi motivasi buat kita. Sebagaimana Allah taala firman dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qisasihim la ibratan li ulil albab. Adalah di dalam cerita-cerita mereka itu sebuah pelajaran yang dapat diambil hikmahnya, tapi bukan oleh semua orang, tapi hanya orang-orang yang cerdas. Ustaz Hasan Basri ini, waktu dia masuk ke sini, biasanya orang Madura kalau mau belajar, mau berangkat, mau mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu, itu biasanya kan izin ke keluarga dari yang satu ke yang lainnya sambil minta doa, begitu pula ke tetangga dan sebagainya. Sehingga apa? Dapat uang. Ya kan? Kasih uang, kumpulin. Akhirnya apa? Hasil uangnya itu dibelikan bebek. Hasil uangnya dibelikan bebek sama orang tuanya. Karena lebih daripada yang dibutuhkan dan diperlukan. Subhanallah, bebek itu tambah hari tambah banyak. Tambah hari tambah banyak, bertelur, jual telurnya, jual bebeknya terus. Sehingga apa? Selama usaha sampai di pondok ini, sampai dia itu selesai aliyah, membantu di pondok ini, itu bayarannya dan uang jajannya dari bebek itu. Dan subhanallah, setelah selesai kelas 3 aliyah, dipanggil sama Abu Yahya Hasan Baharun, Kata Buya, sekarang kamu udah selesai, tamat, gak usah bayar lagi. Sekarang kamu bantu pondok ini. Subhanallah, mulai saat itu, satu demi satu mati bebeknya. Akan enggak dibetulkan lagi. Allah yang menyediakan semuanya. Dan begitulah Allah Ta'ala. Tidak akan membiarkan kita tanpa ada jaminan, tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, tanpa ada sesuatu yang membuat kita itu hatinya tidak ragu-ragu. Ada, semuanya ada. Disiapkan Allah Ta'ala. Enggak usah dipikirkan. Yang penting sekarang ini cari ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya supaya kita itu nasihatnya diterima oleh semua kalangan. Kita harus mencari modal sebanyak-banyaknya. Modal gelar, modal ilmu, modal akhlak, modal hikmah, modal cara-cara atau uslub dalam dakwah dan sebagainya. Semua itu untuk apa kita mendapatkannya? Untuk supaya dakwah kita berhasil. Kalau dakwah kita berhasil, maka sebanyak orang yang kita dakwai nanti, sebanyak itulah dan sebesar itulah cinta Nabi Muhammad kita akan raih. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, itulah misi dan visi daripada seorang talibul ilim. Walaupun bukan dengan perkataan, tapi dengan hal. Dengan akhlak kita. Dengan bermodalkan akhlak kita. Itu yang perlu kita kembangkan sekarang ini. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, tidak. Oleh karena itu, nanti insya Allah, Senin ini, Senin lagi, kita adakan seminar. Seminar menatap teknologi yang canggih di era globalisasi. Jadi supaya kalian tahu, supaya mata kalian jangan buta tapi melek untuk melihat segala macam teknologi dan bisa kita gunakan teknologi itu untuk dakwah kita ke depan. Oleh karena itu, nanti biar diajarkan dan diterangkan oleh seorang pakar. Ya, di mana pakar ini yang akan mengisi, alhamdulillah sudah mau membantu kita untuk menjadi dosen di Ini Dalwah, dan insya Allah akan mengedukasi sebagian daripada mereka yang akan membantu Ustadz dalam dakwah Ustadz di website. Nanti dia akan diberikan pendidikan khusus nanti setiap minggu terus sampai adanya website, dan berjalan website ini sesuai dengan yang kita harapkan untuk media dakwah. Dan Ustadz mulai dari sini, karena apa? Kalian anak asuh Ustadz. Ustadz lebih bangga kepada kalian daripada yang di sana. Mungkin mereka mengatakan, dan sempat Ustaz Novi itu, Dr. Novi itu, dia sempat bertanya, kenapa enggak di Putra dimulainya? Ya, Ustaz bilang, karena anak lebih mengasuh di sini. Yang kedua, Putra itu lebih berperan di dalam dakwah anak, dakwah mereka gitu. Selama ini, yang menghidupkan website itu, website kita streaming dan sebagainya ke mereka. Dan biasanya lebih rajin, lebih tekun, lebih istiqomah ketimbang mereka. Semoga yang semacam ini menjadi pelecut dan pemberi motivasi bagi Putra insya Allah. Kita mulai dari sini. Jadi oleh karenanya kita mulai dengan seminar. Jadi usahakan hari Senin depan itu habis maghrib, Senin ini, Senin lagi ya, semuanya hadir. Insya Allah Ustaz juga hadir. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan teknologi yang ada dan apa saja yang bisa kita lakukan dengan teknologi yang ada itu. Jadi supaya kita ke depan nanti berdakwah dari segala arah, dari segala segi, itu maksudnya. Jadi tujuan kita nggak ada lain, bukan cari hidup, bukan cari makan, bukan cari penghidupan, tidak. Tapi kita cari pahala di sisi Allah, cari ridho di sisi Allah dan Rasulnya, itu saja tujuan kita. Untuk makannya gimana? Itu kan tanggungan Allah, bukan tanggungan kita. Kerjaan kita itu mencari ridhonya. Sedangkan kerjaan Allah memberikan kita rezeki. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'alu rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya, perintahkanlah keluargamu, perintahkanlah semua untuk melaksanakan salat dan sabarlah dalam menjalankan perintah itu. kami tidak menuntut kalian untuk mencari rezeki, kami yang menyediakan rezeki itu. Dan ingat, akhir dari segala sesuatu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang bertakwa, mereka lah yang paling beruntung di akhirnya nanti. Semoga kita termasuk yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, maka hendaknya kita itu di dalam diri kita itu harus timbul semangat yang tinggi untuk menyebarluaskan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadar cinta Nabi kita dapatkan dengan kadar semangat kita menyebarkan dakwahnya. Tambah besar berarti tambah besar pula cinta Nabi kepada kita. Nah, jadi ingatlah yang semacam itu. Oleh karenanya, jadi kita harus cari modal bermacam-macam. Jadi ya, kalau ada pelajaran hadir, fam, kalau hadir jangan ngantuk. Nah, kalau ngantuk itu berarti nggak ada himmah itu untuk berdakwah itu. Nah, jadi untuk dirinya sendiri nggak bisa dakwah, apalagi untuk orang lain. Matanya sendiri tetap tidur gitu, dibiarkan ngantuk itu berarti kan tidak bisa berdakwah untuk dirinya sendiri. Kalah terhadap dirinya sendiri. Nah, itu harus diberantas. Kalau kamu punya teman yang semacam itu, bangunin. Kenapa? Kesian dia, biar dapat rahmat. Rahmat lewat, gak dapat akhirnya. Nah, dapat apa? Rahmat tidur tok. Gitu. Tapi rahmat berupa pahala, rahmat berupa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak dapatkan. Nah, kesian, bangunin, biar dia dapat juga. Gitu. Nah, kemudian, kata beliau lagi, selain daripada menghilangkan segala kaitan yang berkaitan dengan materi, yang kedua itu adalah kalian harus siap untuk menanggung beban. Kenapa? Kalian sebagai talibul ilim maupun bukan sebagai talibul ilim, beban itu harus ada. Beban itu tetap ada karena kita diciptakan dengan panca indera. Panca indera itu menjadi sebab segala hal ada. Segala kesulitan ada. Segala hal yang sifatnya ujian ada gitu. Kalau enggak ada panca inderanya insyaallah enggak ada. Tapi mau kamu diciptakan tanpa panca indera? Tapi karena panca indera ada, kita melihat yang namanya mobil bagus, kita pengen. Kita melihat rumah mewah, kita pengen. Apalagi kita melihat laki-laki ganteng, kita pengen. Ya kan? Nah, itu semua itu adalah cobaan. Kita melihat orang yang cemberut, kita marah. Kita melihat seseorang yang mencuekin kita, kita sedih, ya kan? Nah, itu semua itu adalah suatu cobaan yang karena kita ada panca indera. Karena kita punya panca indera, maka semuanya itu ada. Dan semuanya itu ada untuk apa? Ujian. Sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan pasti akan kami coba kalian satu dengan satu ujian dengan ujian yang lainnya sampai kami benar-benar tahu yang mana yang melawan hawa nafsunya dan yang mana yang sabar. Jadi pasti di antara kita itu dicoba. Oleh karena itu, maka kita itu mencari ilmu sekarang ini di pesantren itu adalah untuk mencari modal. Modal apa? Untuk supaya kita itu kuat. Mempunyai benteng bagaimana cara menghadapi itu semuanya tapi dalam keadaan sukses. Itu. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan dan menggambarkan sukses itu bukan orang yang punya dunia. Sukses itu bukan yang menjadi raja atau presiden. Sukses itu bukan yang banyak pengikutnya. Tidak. Tapi sukses itu adalah فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْوَمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan daripada api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, nah itulah orang sukses. Adapun kehidupan dunia itu adalah kesenangan, tapi kesenangan yang menipu. Kenapa dikatakan menipu? Nah, karena nggak pernah lama. Ada kesenangan yang sehari lamanya. Makan sehari, makan terus. Tidur sehari, tidur terus. Nggak pernah itu kita rasakan. Begitu pula, jangan pun sehari, sehari saja nggak, apalagi seminggu, apalagi sebulan, apalagi setahun, apalagi sepanjang masa. Nah, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la tatlubu syai'an ma khalaqallah fil ardi. Jangan kalian cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Apa yang tidak ciptakan? Ditanya oleh sahabat Nabi, apa ya Rasulullah yang tidak ciptakan di muka bumi ini? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, rahatun fit dunia. Yaitu kesenangan di dunia. Tidak ada kesenangan di dunia. Tapi yang ada kesenangan di akhirat. Tapi masih ada kesenangan di dunia kalau itu berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, itu masih ada. Kita menyebarkan dakwahnya Nabi. Kita bangun malam, kita baca Al-Quran, kita duduk seperti sekarang ini. Di antara mereka-mereka kekasih-kasih Allah dan kasih-kasih Nabi-Nya semuanya ini, Thalibul Ilm itu, nah itu adalah kesenangan. Kesenangan batin, kebahagiaan batin. Itu kamu gak dapatkan di rumah, gak bakal dapatkan kamu seperti ini. Walaupun di depan televisi, walaupun berjalan di mall, walaupun berwisata di Dufan dan sebagainya, tetap masih nikmatan dan bahagia, lebih bahagia kita sekarang ini. Itulah kebahagiaan yang berkaitan dengan Allah. Tapi kalau kebahagiaan yang berkaitan materi tidak ada. Jalan-jalan ke mall, lihat barang bagus-bagus kan, sampai mata kita merah sampai rumah, ya kan? Nah, tapi sampai ke rumah mata kita merah, kemudian kaki kita capek, begitu tidur lelap, ya kan? Nah, itu apa gunanya? Kenikmatan yang diakhiri dengan kesengsaraan, emang enak. Kalau kita tahu sepanjang itu, ya kita rugi gitu lah. MJ sebelum berangkat, kita tahu. Kamu sebelum berangkat ke mall, kamu bakal capek loh. Bakal merah matamu loh. Bakal ini dan sebagainya. Cuma dari bahlulnya kita, walaupun. Nah, gitu. Itu berarti kan kita tertipu. Itu artinya, mata wa mal hayatud dunya illa matal gurur. Oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita ditampakkan Allah Ta'ala segala hakikatnya. Segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sehingga kita termasuk yang beriman kepada Allah Ta'ala, bahwasanya semua kemuliaan tidak mungkin didapatkan oleh semua manusia kecuali melalui jalan Allah dan syariat Allah. Dan semoga kita semua termasuk yang meyakini bahwasanya rezeki dan harta serta materi adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala, dijamin Allah Ta'ala, sehingga kita tidak menjadi ragu terhadap hal yang semacam itu. Dan semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang meneruskan perjuangan kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan berdakwah di jalannya, berdakwah karenanya, dan berdakwah yang berhasil meraih sebanyak-banyaknya daripada hambanya, sehingga termasuk orang yang paling dekat dengan kekasihnya dan bersanding dengan kekasihnya. Al-Hadiniyah. Walikul niyatin salihah walamana wassalam salih al-Fatihah.